berlari. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Salam aku sampaikan kepadamu, pujangga. Izinkanlah ku pinjam syair darimu. Walau hidupku penuh dengan duri, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Aku hanya dari kumpulan terbuang kata fitnah jadi makanan harian. Di hati kan ku bawa berlari. Aku akan hidup 1000 tahun lagi. Cari, oh Tuhanku, beri hamba kekuatan.